engkau baik-baik saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan. berlinang. Ayah, selamanya kau ku wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Selamanya kau ku kenang.